Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang iman dengan takdir. Setelah kita sebutkan bahwa iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup keimanan kita terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kita terhadap penulisan takdir tersebut. Yang ketiga, iman kita bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan segala sesuatu. Dan sekarang yang keempat, Ar-Rabi' Al-Mashi'ah, mengimani kehendak Allah Azza wa Jal. Fama sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Artinya tidak ada sesuatu dari kejadian-kejadian ini yang pada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal kecuali itu semuanya dengan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lepas dari kehendaknya. Dan ini berdasarkan banyak dari ayat maupun hadis Nabi SAW. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah Azza wa Jal, Rabb sekalian alam, menghendakinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini adalah empat tingkatan-tingkatan dalam keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus kita imani. Tidak boleh keimanan kita tidak mencakupnya, walaupun satu saja, bahkan harus lengkap semuanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, muncul kemudian setelah apa yang disebutkan tadi dari iman terhadap takdir, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Bahkan masih di masa hidupnya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mulai muncul bibit dari orang-orang yang mengingkari takdir, yaitu di Basrah, sebagaimana diceritakan dalam riwayat Muslim, dan itu hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Disebutkan oleh perawi hadis itu, "Zahara kibalana unasun yataqaffaruna al-ilm wa anna al-amra unuf wa anna al-qadar wa anna al-amra unuf." Muncul dari arah kami, dari sana Basrah, orang-orang yang yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf. Mereka berkeyakinan bahwa tidak ada takdir dan bahwa segala urusan ini bermula saat kejadiannya, tidak didahului dengan takdir. Ya. Maka dua orang dari tabi'in rahimahumullah datang haji atau umrah, sehingga dengan keberangkatan mereka itu mereka ingin menanyakan kepada siapa yang nanti mereka jumpai dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Akhirnya mereka berangkat dan bertemulah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sehingga mereka menanyakan kepada Abdullah bin Umar tentang orang-orang tersebut. Setelah mendengar apa yang mereka sampaikan, Abdullah bin Umar mengatakan, "Akhbirhum anni minhum bari wa hum bura'a minni." Beritakan kepada mereka, kasih tahu mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. "Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar," dan demi yang zat yang bersumpah dengannya Abdullah bin Umar, "Law anfaqu mithla Uhudin dhahaban ma qabila Allah minhum hatta yu'minu bil qadar." Seandainya mereka itu berinfak seperti gunung Uhud besarnya berupa emas, Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman dengan takdir. Nah, ini jawaban Abdullah bin Umar. Artinya, dengan mereka tidak beriman dengan takdir, ini berarti mereka kufar, orang-orang kafir yang amalnya tidak diterima. Walaupun amalnya sebesar itu, infak emas yang sedemikian berat, ya, berapa ton gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kemudian disebut dengan kelompok Qadariyah, kelompok pengingkar takdir, orang-orang yang tidak percaya terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga seperti yang disebut tadi, mereka mengimani bahwa kejadian-kejadian itu bermula ya sejak terjadinya, tidak didahului dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada pula yang ekstrim dari kalangan mereka itu, sampai mereka mengatakan bahwa Allah pun tidak tahu, sampai terjadi baru Allah tahu. Nah, ini jelas yakni suatu kekafiran, karena menganggap Allah Azza wa Jal ya ilmunya tidak mencakup apa yang mereka lakukan. Setelah terjadi baru tahu. Nah, ini kekufuran. Kemudian mazhab ini pun yakni kemudian berlanjut diwarisi oleh orang-orang semacam orang-orang Mu'tazilah, yang mereka mengatakan jadi orang-orang itu yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ya. Orang-orang menciptakan perbuatan mereka sendiri, bukan ciptaan Allah Azza wa Jal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Qadariyatu majusu hadihil ummah. Orang-orang Qadariyah itu majusinya umat ini. Kenapa disebut bahwa Qadariyah itu majusinya umat ini? Karena mereka seperti orang-orang majusi. Mereka meyakini bahwa pencipta itu bukan hanya satu. Pencipta bukan hanya satu. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Ada pencipta cahaya, ada pencipta kegelapan. Nah, orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah juga ada kemiripan. Karena mereka beranggapan kalau begitu pencipta itu bukan hanya Allah. Ya. Manusia-manusia juga pencipta, pencipta perbuatan mereka. Menurut mereka itu bukan ciptaan Allah. Jadi mereka seperti orang-orang Majusi dalam bab ini, sehingga disebutlah oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Seperti dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kemudian muncul kelompok yang lain yang menentang, tapi menentangnya yakni berlebihan, yaitu kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Jabriyah ini meyakini bahwa justru manusia itu tidak punya kehendak. Manusia itu majbur, terpaksa dalam berbuat. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu, ya, gerakan mereka itu ibaratnya seperti gerakan orang yang gemetar. Ya. Orang gemetar itu kan di luar kehendak kita. Kalau gemetar itu di luar kehendak kita, ya kan? Kita maunya enggak gemetar, tapi gemeteran. Ya. Atau diibaratkan dengan dahan pohon yang tertiup angin. Kemana angin bergerak, maka mengarah ke situ dahan-dahan tersebut. Perbuatan manusia seperti itu. Manusia enggak punya kehendak sama sekali, hanya mengikuti kehendak Allah Azza wa Jal. Nah, disebutlah kelompok ini dengan istilah Jabriyah, karena meyakini bahwa manusia majbur, terpaksa, enggak punya kehendak. Nah, sebagian ulama juga menamai Jabriyah dengan sebutan Qadariyah, karena sama-sama menyimpang dalam hal takdir. Cuma yang lebih masyhur, kalau yang mengingkari, itu yang disebut Qadariyah. Kalau yang menetapkan tapi berlebihan, tidak sesuai yang ditetapkan syariat, disebut Jabriyah. Nah, dua kelompok ini sama-sama sesat, sama-sama tidak benar dalam meyakini takdir. Yang benar seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa manusia harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal pencipta mereka, ya, baik perbuatan maupun diri-diri mereka. Namun bukan berarti manusia tidak punya kehendak dan tidak punya kemauan. Allah Azza wa Jal tetap memberi pada manusia al-iradah, kehendak ada pada diri mereka, masyiah, kehendak. Seperti yang tadi kita baca pada surat At-Takwir ayat yang ke-29, ini sudah satu ayat yang membantah dua kelompok sekaligus. Wama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Azza wa Jalla menghendakinya, Rabb sekalian alam. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa manusia punya kehendak. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa juga Allah punya kehendak, dan kehendak manusia mengikuti Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita enggak tahu selaku manusia itu apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Ya. Kita sekarang sedang seperti ini. Nanti kita mau apa? Wallahu a'lam. Ya. Kita enggak mengerti. Kita hanya punya rencana. Semuanya yang menetapkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sendiri merasakan bahwa kita sendiri punya kehendak, seperti yang Allah katakan. Dan kita bisa membedakan antara perbuatan kita, mana yang dengan kehendak kita, mana yang di luar kehendak kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, ketika kita gemetar, ya, di luar kehendak kita. ketika kita makan dan minum sesuai dengan kehendak kita. Begitu. Ikhwani fi din rahimakumullah. Terkadang seorang memahami hal ini agak kesulitan. Tapi yang penting bagi kita dalam hal takdir ini adalah mengimani apa yang disebutkan dalam Quran dan hadis, yang bisa kita pahami walhamdulillah, yang belum bisa kita pahami kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Yang belum bisa kita pahami kita tetap katakan kita beriman dengan apa yang disebutkan dalam ayat maupun hadis, kullun min indi rabbina, semuanya dari Rabb kami, semuanya dari Allah Azza wa Jal. Kita beriman dan kita taat, sami'na wa ata'na, dengan apa yang diperintahkan terhadap kita. Nah, itu salah satu kunci penting di dalam mengimani dengan terhadap takdir. Karena seperti kata ulama bahwa takdir itu sirrullah fi khalqih, rahasia Allah pada makhluk. Bagaimana orang mau mencari-cari rahasia Allah? Rahasia manusia saja kita kadang kesulitan. Ya. Ini rahasia Allah Azza wa Jal. Makanya jangan mengorek-ngorek kalau kita tidak sampai memahami pada hal-hal yang dalam atau rumit. Katakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Yang penting kita beriman. Semua dari Allah Azza wa Jal. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa bima ja'a 'anillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah. 'Ala muradillah, sesuai dengan yang Allah kemaukan. Wa amanna bi rasulillah, kami beriman kepada Rasulullah juga. Wa bima ja'a 'an rasulillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah. 'Ala muradi rasulillah, sesuai dengan yang dimaukan Rasulullah. Pokoknya ikut beriman. Ya. Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri mengatakan minallahi risalah wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Allah memberikan risalah, dari sanalah risalah ini, dan Rasulullah bertugas menyampaikan, dan kita berkewajiban taslim menerima. Sudah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena tadi tidak segala sesuatu bisa kita pikirkan dengan otak kita, akal kita. Akal kita itu kan seperti organ tubuh yang lain. Punya keterbatasan dalam kemampuan. Ya kan? Kita melihat dalam jarak pandang sekian kilo sudah gak bisa melihat. Bahkan yang tertutup walaupun dekat sudah gak bisa melihat. Terbatas mata kita. Pendengaran kita terbatas. Apa yang terjadi di sana kita gak tahu. Terbatas pendengaran kita. Ya. Begitu pula otak kita terbatas. Tidak segala sesuatu bisa kita pikirkan dengan otak kita. Apalagi sesuatu yang jadi dikatakan sirrullah fil khalq, rahasia Allah. Bagaimana kita bisa menjangkau rahasia Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka kalau begitu dalam hal-hal yang kita memang sulit memahami, yang penting apa kata Allah, kita beriman. Apa kata Rasul, kita beriman. Jangan seperti Mu'tazilah, Qadariyah, dan Jabriyah, yang akhirnya mereka menggunakan akal mereka dalam memahami takdir ini sehingga mereka tersesat. Otak mereka enggak kuat. Ya, membebani otak sesuatu yang tidak mampu sesungguhnya untuk dibebani dengannya. Asy-Syafi'i rahimahullah menasihatkan, mengatakan, lil aqli haddun yantahi ilaih. Akal itu punya batas yang dia hanya bisa sampai pada batas tersebut, titik. Kalau melampaui, enggak tahu jadi apa. Akhirnya enggak sehat akalnya, ya kan? Karena dibebani lebih dari kekuatannya. Tubuh kita dibebani membawa 1 ton, ya enggak mampu, hancur kita. Akal kita dibebani lebih dari kadarnya, bisa gila. Bisa tidak sehat akal nanti. Ya. Kalau begitu ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingatkan diri kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, apa nama? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa? La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat olehnya. Wa hum yus'alun, mereka lah yang akan ditanya. Jadi kita yang nanti akan ditanya oleh Allah, bukan kita bertanya kepada Allah tentang kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, sebagian kelompok sesat membalik. Justru mereka mempertanyakan kepada Allah Azza wa Jal keputusan-keputusannya. Ya, sehingga justru mereka yang menghukumi, sepantasnya Allah begini, sepantasnya Allah begitu. Ini kelompok-kelompok sesat akhirnya seperti itu. Padahal Allah mengatakan justru sebaliknya. La yus'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan olehnya. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis, mengingatkan, idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira an-nujum fa amsiku wa idza dzukira al-qadar fa amsiku. Kalau disebut tentang sahabat-sahabatku, yakni perselisihan pendapat, ya, atau pertikaian di antara mereka yang pernah terjadi, amsiku, berhenti. Jangan coba-coba bicara tentang mereka dengan sesuatu yang akhirnya mencacat mereka. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Tahan diri. Wa idza dzukira an-nujum fa amsiku. Kalau disebut tentang an-nujum, bintang-bintang yang mengarah kepada ramalan-ramalan dengan bintang, amsiku, berhenti. Jangan kemudian meramal-ramal dengan bintang. Wa idza dzukira al-qadar fa amsiku. Kalau disebut tentang takdir juga, amsiku, berhenti. Tahan diri. Jangan bicara tentang takdir kecuali sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan hadis. Ya, amsiku, tahan diri. Jangan pula akal kita dibiarkan berkelana dalam pemikiran-pemikiran, ya, terkait dengan takdir yang tidak terbimbing oleh syariat. Berhati-hati, bisa tersesat nanti. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, inna akhwaf ma akhafu ala ummati fi akhir zaman an-nujum wa takdzibul qadar wa haifas sultan wa haifus sultan. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku di akhir zaman nanti, an-nujum, bintang-bintang, yakni ramalan dengan bintang-bintang, wa takdzibul qadar, dan tidak mengimani takdir, wa haifas sultan, dan kecurangan para penguasa. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang sebelumnya juga seperti itu dalam Sahih Al-Jami'. Nah, ini beberapa hadis dari Nabi SAW yang membimbing kita dalam hal takdir. Makanya ketika seorang sahabat, ya, ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa segala sesuatu telah ditentukan, dia mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakil, ya Rasulullah, kenapa kita tidak bersandar saja dengan takdir, terserah mau bagaimana, mengikuti takdir. Nah, Nabi SAW mengatakan, la, bukan seperti itu. Fakullun muyassar lima khuliqalah, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Justru kalian itu berkewajiban berbuat, berkewajiban beramal. Fakullun muyassar lima khuliqalah, semua akan dimudahkan untuk melakukan apa yang ia diciptakan untuknya. Kalau dia memang menjadi ahlun nar nantinya, Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahlun nar. Ya. Kalau dia ditetapkan sebagai ahlu jannah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlu jannah. Hanya saja semua orang enggak tahu nasibnya nanti. Maka sudah, jangan berpikir nanti mau seperti apa, kemudian ya bersandar dengan takdir. Kita enggak tahu, itu hal yang majhul bagi kita. Tapi sekarang tugas kita apa? Lakukan, beramal. Disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh berbakti kepada orang tua, dan macam-macam perintah, lakukan. Jauhi ini dan itu, lakukan. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan ini sebagai tanda bahwa kita akan menjadi ahlul jannah ketika kita berbuat baik. Dan sebaliknya, takutlah mereka yang tetap berbuat jelek, jangan-jangan itu memang tanda bahwa mereka akan menjadi ahlul nar, dimudahkan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, begitu. Jadi Rasulullah membimbing para sahabat radhiyallahu anhum untuk berbuat. Ya, kita lebih berpikir bagaimana kita berbuat, beramal, nasibnya serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Nah, begitu. Jangan seperti orang-orang Jabriyah tadi, tergantung takdir, ya, akhirnya menilai na'udzubillah bahwa sampai-sampai perbuatan yang jelek pun dinilai taat kepada Allah. Itu jeleknya orang Jabriyah, ya, jeleknya orang Jabriyah sampai sebagian meyakini ketika maksiat itu taat. Loh, kok bisa maksiat kok taat? Ya, karena sedang mengikuti kehendak Allah, takdir Allah. Jadi dia sebetulnya sedang taat. Yang minum khamar sedang mengikuti takdir itu. Na'udzubillah. Ya. Sebaliknya orang-orang yang tadi qadariyah, yang tidak mengimani takdir, ya, meyakini kalau begitu ada sesuatu yang apa? Di luar kekuasaan Allah. Ada sesuatu yang di luar kekuasaan Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menguasainya karena dia berbuat sendiri. Padahal di kerajaan Allah Azza wa Jalla, secara tidak langsung mereka mencacat kekuasaan Allah, kemampuan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini semuanya kejelekan dan kejelekan. Maka kita tinggalkan mazhab-mazhab tersebut dan kita mengikuti Al-Quran dan Hadis, ya, dan serahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Lakukan dan berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. Qala rahimallah rahimahumullah. Wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha 'alaihi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Utsman bin Affan thumma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in wa humul khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Ya. Nah, ini masalah yang lain, dan ini adalah salah satu dari pokok-pokok akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terkait dengan keyakinan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku seorang muslim dituntut untuk meyakini hal tadi. Yang pertama, seperti diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah, yakni akidah yang benar terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi khusus para khulafaur rasyidun, bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Dari umat ini merekalah yang terbaik. Sehingga mereka tidak boleh mencela sedikit pun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan wajib mereka menghormati. Kemudian dalam menghormati mereka juga tentu pada batasan tertentu, dalam arti tidak boleh kemudian melebihi kadar mereka sampai melebihi batas sebagaimana dilakukan misalnya orang-orang Syiah terhadap Ali radhiyallahu an. Nah, ini pentingnya kita mengetahui akidah keyakinan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fi din rahimakumullah, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara umum telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin nanti akan disebutkan pula lanjutan dari poin ini, masih ada bawahnya wa annal asyrah dan seterusnya. Nah, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka menjadi umat terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, mereka juga bertingkat-tingkat dalam keutamaan dan kebaikan. Mereka tidak satu derajat. Nah, siapakah yang paling afdal dari umat ini setelah nabinya? Nah, inilah yang disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha, dan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, ini yang kemudian disebut berikutnya dengan Al-Khulafa'ur Rashidun, para khalifah yang mendapatkan bimbingan, Al-Mahdiyun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentu kita semua mengenal beliau secara global. Adapun beliau namanya adalah Abdullah. Abu Bakar ini kunyah, dan beliau terkenal dengan kunyah ini, sementara nama beliau adalah Abdullah Ibnu Utsman atau Ibnu Abi Quhafah. Ayahnya berkunyah, masyhur dengan kunyahnya juga Abu Quhafah, yang namanya adalah Utsman, Abdullah bin Utsman. Sesungguhnya Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman. Disebut As-Siddiq, ini tingkatan kejujuran dan tingkatan keimanan yang sangat tinggi. Makanya dalam ayat juga disebut apa, derajat hamba-hamba Allah Azza wa Jal adalah an-nabiyyin, kemudian as-siddiqin, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Nah, As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti kita tahu betapa kuatnya keimanan beliau di saat orang-orang kafir dan membantah dan menentang, beliau beriman dan membela. Dan tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan. Maka disebutlah dengan sebutan As-Siddiq. Ketika masuk Islam itu tidak ada istilahnya maju mundurnya, enggak ada. Langsung beriman, mantap, yakin. Ya, ini keistimewaan beliau. Maka disebut As-Siddiq. Adapun Umar juga ma'ruf, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, semuanya dengan nama-nama yang ma'ruf. Tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya terdapat dalam ayat dan hadis dan ijma' para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam ayat disebut bagaimana peristiwa hijrah Nabi dengan Abu Bakar. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu disebut, ketika disebut Nabi juga sering disebut bersamanya Abu Bakar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, Nabi ingin menuliskan sebuah wasiat. Siapakah yang nanti menjabat sebagai pemimpin muslimin? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hampir saja menulis, beliau enggak jadi dan mengatakan aballahu wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah menolak dan juga kaum mukminin kecuali Abu Bakar, Abu Bakar. Yani mereka tidak ada pilihan lain bagi mukminin kecuali Abu Bakar. Dan Allah menghendaki Abu Bakar. Artinya ini sudah tidak perlu lagi ditulis. Semuanya sepakat bahwa dialah orangnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, siapa yang menggantikan sebagai imam? Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga mereka mengatakan kalau Nabi saja ridha Abu Bakar memimpin dalam bab salat, yang itu urusan agama, apalagi dalam bab duniawi, urusan hal-hal pengurusan daulah negeri Islam. Maka sudah tidak ada pilihan lain kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliaulah orang yang paling utama. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, dan itu juga dalam banyak hadis disebutkan tentang keutamaan beliau, dan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di hadis-hadis juga selalu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Abu Bakar dan Umar, sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar berbagai kesempatan. Ini menunjukkan urutan mereka. Sampai akhirnya ketika dimakamkan pun ya makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Dan bahkan Nabi mengatakan iktadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikuti dua orang yang datang setelahku, atau dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi ulama, bahkan para sahabat sejak Nabi masih hidup sudah mengetahui derajat ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan yang lain Ali radhiyallahu anhu mengatakan khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa khairuha ba'da Abi Bakrin Umar Walau syi'tu lasammaitu tsalis. Shahahahu Al-Albani fi tahqiqihi li Kitab As-Sunnah. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Dan sebaik-baik umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar. Walau syi'tu lasammaitu tsalis. Dan kalau aku berkehendak, aku akan menyebut yang ketiganya. Tapi beliau enggak menyebut yang ketiga. Nah, alhasil untuk Abu Bakar dan Umar, ini jelas kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan itu sejak Nabi SAW masih ada, mereka sudah mengetahui hal tersebut, meyakini hal tersebut. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Al-Wasithiyah, ma anna ba'd ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim 'ala taqdim Abi Bakr wa Umar ayyuhuma afdal. Padahal sebagian ahli sunnah dulu, kanu dulu, sebelum belakangan-belakangan, berbeda pendapat dalam hal Utsman dan Ali setelah kesepakatan mereka tentang Abu Bakar dan Umar, manakah yang lebih didahulukan? Tentu Abu Bakar kemudian Umar. Kemudian yang ketiga siapa? Utsman atau Ali? Sempat ada perbedaan pendapat. Faqaddama qaumun Utsmana wa sakatu wa rabba aw rabba'u bi Ali. Sebagian kaum lebih mengutamakan Utsman dan mereka kemudian diam, atau menomor empatkan Ali. Waqaddama qaumun Aliyan. Sebagian kaum mendahulukan Ali dulu. Wa qaumun tawaqqafu. Dan kaum yang lain tawaqqafu, tidak mau berpendapat. Lakin, nah ini yang perlu, tadi yang kita sebutkan kanu dulu pernah ada khilaf. Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman thumma Ali. Tapi kemudian istaqarra, tetaplah urusan ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah untuk mengedepankan Ali, mengedepankan Utsman, thumma Ali, kemudian Ali. Sehingga tertibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Urutan mereka dalam hal keutamaan seperti urutan mereka dalam hal khilafah. Jadi kalau sekarang kita mau meyakini Ali lebih utama, enggak benar. Ya, Ahlus Sunnah kemudian sepakat bahwa Utsman yang ketiga, kemudian Ali, sebagaimana kesepakatan mereka di dalam khilafah, kekhalifahan. Utsman kemudian Ali. Ya. Kalau ada yang mendahulukan Ali dalam hal khilafah, maka itu bukan ahlu sunnah dalam hal khilafah. Kalau dalam hal fadl, Ibnu Taimiyah mengatakan, yani lakin allati apa, laysat min al-usul allati yudallalu al-mukhalif fiha inna jumhuri ahli sunnah. Bukan termasuk perkara-perkara yang karenanya disesatkan orang yang menyelisihinya menurut mayoritas ahli sunnah. Ini dalam hal keutamaan. Tapi kalau dalam hal khilafah ada yang mendahulukan Ali daripada Utsman, maka dia bukan ahli sunnah, atau dia dianggap sesat. Nah, jadi alhamdulillah, yakni seperti yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ahli sunnah telah sepakat, sehingga kita enggak perlu yakni mengorek-ngorek mana yang lebih utama, Ali atau Utsman, sudah Ahlussunnah sudah sepakat. Dan seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zurrah Ar-Razi, bahwa Utsman yang ketiga, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Urutan mereka dalam hal keutamaan seperti urutan mereka dalam hal khilafah. Kemudian disebutkan di sini, wa humul khulafa'ur rasyidun, dan merekalah para khalifah ar-rasyidun, para khalifah yang mendapatkan bimbingan atau yang al-mahdiyun, ya kurang lebih maknanya mirip ar-rasyidun al-mahdiyun, yakni yang berjalan di atas bimbingan, yang mendapatkan petunjuk dari Allah azza wa jal. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hal ini harus kita yakini bahwa khilafah mereka itu semuanya khilafah yang sah dan khilafah yang mendapatkan bimbingan tadi. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Irbad bin Sariyah yang sering kita dengar, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Siapa mereka? Nah ini, empat orang ini al-khulafa'ur rasyidun. Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa khilafatun nubuwah 30 aman, khilafah yang sesuai kenabian itu 30 aman, 30 tahun. Nah, masa jabatan mereka semuanya, nah ini 30 tahun. Globalnya 30 tahun. Ada sedikit yakni tambahan bulan atau hari. Cuma globalnya 30 tahun. Jadi kalau begitu, kalau dipadukan antara hadis ini bahwa khilafah ar-rasyidah itu 30 tahun dengan tadi wasiat Nabi untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidun, maka terpahami kalau begitu yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun inilah khalifah yang empat ini. Khalifah yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tidak boleh seorang pun mencacat kekhilafahan mereka. Kalau ada yang sampai mencacat kekhilafahan mereka, nah ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini afdal min himari ahli. Kata beliau di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'i fahuwa adallu min himari ahlih." Dan barang siapa yang mencacat pada kekhilafahan, kekhalifahan seseorang dari mereka, fahuwa adallu min himari ahlih, maka dia lebih sesat daripada keledai keluarganya. Lebih sesat daripada keledai keluarganya. Nah, ini ya untuk membantah mereka yang mencela sebagian khalifah tersebut, terutama orang-orang Syiah. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Syiah tidak menganggap kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu dianggap merampas kekhalifahan Ali. Mereka menganggap bahwa Ali itu al-wasi, yang diberi wasiat oleh Nabi untuk menggantikan setelahnya. Ya. Sehingga orang-orang Syiah bukan hanya mencela, bahkan mengkafirkan para sahabat tersebut, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan mengatakan seperti yang tadi disebutkan, yakni untuk membantah mereka, orang-orang Syiah, atau yang sejalan dengan mereka. Disebutkan di dalam syarah Muhammad Khalil Harras, "Faman za'ama anna khilafata Utsman kanat batilatan." Maka barang siapa yang menganggap kekhilafahan Utsman itu batil, "Wa anna Aliyan kana haqqo bil khilafah," dan bahwa Ali lebih berhak dengan kekhilafahan tersebut, "fahuwa mubtadi'un dhallun," maka dia itu mubtadi', ahli bid'ah, dhallun, sesat. "Yaghlibu 'alaihi at-tashayyu', dominan pada dirinya mazhab Syiah, ma'a ma fi qawlihi min izra'i bil muhajirin wal ansar." Berbarengan dengan itu, dia sadari atau tidak, dia telah menghina muhajirin dan ansar, merendahkan muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena mereka sendiri sepakat bahwa khalifah setelah Utsman Ali, bahwa khalifah setelah siapa? Umar, Utsman. Sepakat, termasuk Ali sendiri. Nah, ketika dia enggak mengakui kekhalifahan Utsman, berarti dia telah meremehkan, melecehkan muhajirin dan ansar. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dulu Ibnu Taimiyah seperti itu menyebutkan, ya. Dan subhanallah, ternyata di masa-masa sekarang sebagian penulis ternyata memang mencela sebagian khalifah. Sebut saja misalnya Sayyid Qutb, ya. Yani seorang yang ditokoh-tokohkan oleh orang-orang pergerakan, ternyata akidahnya seperti itu. Dalam bab ini, ya, sudah menyimpang, di mana dianggap kekhalifahan Utsman itu adalah fajwah, kelowongan. Jadi seolah-olah kekhalifahan itu Umar kemudian Ali, Utsman ini enggak dianggap, ini fajwah, kelowongan ini. Nah, plus berbagai celaan yang disebutkan oleh dia terhadap para sahabat yang lain, yang dianggap sebagai pegawai-pegawainya Utsman, yang tidak adil, yang nepotisme, yang ini, yang itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari sini hal ini perlu kita tegaskan supaya kita enggak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Mereka para khalifah yang tadi disebutkan, mereka adalah khulafaur rasyidun, kekhilafahan mereka adalah khilafah yang sah. Khilafah yang sah, dan keutamaan mereka seperti keutamaan khilafah tersebut. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kita kumpulkan dulu, insyaallah kita jawab pada waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.